وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد Semoga salawat dan salam Semoga segala berkah dan nikmat Allah senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarga beliau Untuk putra-putri beliau dan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pemirsa Insan TV dan pendengar radio Telaga Dakwah rahimakumullah. Pada kesempatan di pagi yang indah ini semoga Allah jalla jalaluh melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya agar kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan petunjuk dan bimbingannya. Kita akan mengkaji tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kisah masuk Islamnya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Keponakan sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan dengan babun Islam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena memang Sa'id bin Zaid masuk Islam terlebih dahulu. Dia termasuk sahabat-sahabat di kota Mekah yang telah masuk Islam di kala orang-orang kafir tenggelam dalam kesyirikan mereka. Umar bin Khattab, nama lengkap dia disebutkan Umar bin Khattab ibn Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Bagaimana kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsani Muhammad ibnu Katsir telah mengajarkan kepada aku Muhammad ibnu Katsir. Qala anba'ana Sufyan telah mengajarkan kepada kami Sufyan ats-Tsauri an Ismail ibn Abi Khalid dari Ismail ibn Abi Khalid عن قيس بن أبي حازم حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بركاته ما زلنا عزة منذ أسلم عمر kata عبد الله بن مسعود kita setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab ada kehormatan bagi kita kita memiliki ya satu kemuliaan tidak seperti sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di sini al-Imam As-Sahabiyul Jalil bin Mas'ud menceritakan bahwasanya sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab umat Islam hidup dalam kehinaan. Karena Umar termasuk salah satu tokoh kafir Quraisy pada waktu itu yang turut menyiksa yang turut menyakiti bahkan Sa'id bin Zaid diikat dibelenggu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu gara-gara masuk Islam Tapi apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan jadikan hatinya terbuka untuk menerima agama Allah ini. Disebutkan bahwasanya masuk Islamnya Umar bin Khattab pada tahun ke-6 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 6 tahun itu Umar hidup dalam kesyirikan, ikut kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, menyiksa, menyakiti orang-orang yang memeluk agama Allah. Tapi di tahun ke-6 kenabian, Islam mengunjungi hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika itu umur Umar 26 tahun. Dan disebutkan oleh sejarawan bahwa Umar masuk Islam setelah 3 hari masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antara penyebab masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Sang Pencipta. Tidak ada jalan yang lebih pintas untuk meraih sebuah kesuksesan melainkan memohonnya kepada Sang Pemilik kesuksesan itu. Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin, Dialah Rabb semesta alam ini. Apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup seorang hamba, maka jangan sampai dia berputus asa dari rahmat Allah untuk memohon kepada Sang Pencipta. Allah Jalla Jalalu berfirman, Ud'uni astajib laku, memintalah engkau kepadaku maka aku akan kabulkan permohonanmu. Maka di sini Rasul SAW melihat kehinaan yang ditimpa oleh Islam karena tidak memiliki pendukung-pendukung, penyokong-penyokong dakwah yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, memiliki harta. Maka Rasulullah SAW melihat di kota Mekah ada 2 orang yang mereka termasuk musuh bebuyutan umat Islam. Kalau salah satu dari 2 orang ini masuk ke agama Allah dengan izinnya, maka Islam akan mengalami perkembangan yang lebih dahsyat, sehingga orang-orang yang awalnya tersiksa, tersakiti, paling tidak akan ada perasaan, merasa ada yang bersama dia dari orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu atau dengan orang yang paling kau cintai dari 2 orang ini. Salah satu dari 2 orang yang paling kau cintai, maka muliakan Islam dengan dirinya. Siapa kedua? Rasul menyebut namanya, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab, dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Muliakan Islam ini. Fakana ahabbuhuma ilallah, dan ternyata yang lebih dicintai dari keduanya oleh Allah Jalla Jalaluh adalah Umar bin Khattab. Pemirsa Insan TV rahimakallah, dimanapun engkau berada, apabila dakwah ini memiliki atau menghadapi satu permasalahan yang pelik, adanya orang-orang besar, adanya orang-orang yang memiliki jabatan, yang menjadi onak dan duri untuk dakwah ini. Dan kita mengetahui apabila dia mengenal dakwah Islam, dakwah sunnah, niscaya akan banyak perubahan di masyarakat dan perubahan di perkembangan dakwah. Maka doakan mereka. Kita di kampung kita menghadapi permasalahan dengan ya mungkin preman-preman, mungkin dengan pejabat-pejabat. Maka berdoalah. Mohonlah kepada Allah Jalla Jalal, sebut nama mereka dalam doa kita. Mohonkan ya Allah, bukakan pintu hatinya, berikan hidayah kepada dia. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tatkala ibundanya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya kafir awalnya. Maka Abu Hurairah mendatangi Nabi, memohon kepada Nabi agar Nabi mendoakan ibundanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan petunjukmu kepada ibunda Abu Hurairah. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Terkadang kita meremehkan doa. Terkadang kita menjadikan doa akhir dari usaha kita. Padahal awal kita memulai usaha kita dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari memulai hidupnya dengan memohon kepada Sang Pencipta. Doa beliau yang biasa beliau baca di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku memohon kepadamu rizki yang halal, yang baik. Dan aku memohon kepadamu amalan yang diterima. Bayangkan, memulai kehidupannya dengan berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta. Karena kembali lagi, tidak akan terjadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kecuali apabila Sang Pencipta mengizinkan. Maka mohonlah kepada Allah. Rasul berdoa memohon kepada Allah. Dan ternyata yang lebih dicintai adalah Umar bin Khattab. Dan doa Nabi itu cukup lama. Dalam artian, setelah 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Umar bin Khattab diberi petunjuk oleh Allah. Sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, sudah ada tanda-tanda kecondongan dia kepada agama Allah. Umar adalah sosok yang keras, sosok yang tegas, yang sebagian orang biasanya pesimis tatkala melihat karakter seseorang yang begitu memerangi dakwah, memusuhi. Bagaimana orang seperti itu kiranya akan memeluk agama Allah ini? Ibn Ishaq, seorang ahli sejarah yang meninggal tahun 150 atau 51, dia meriwayatkan dari Ummu Abdillah binti Abi Hatmah, istri seorang sahabat yang bernama Amir ibn Rabi'ah. Qalat, wallahi inna lanatarahalu ila ardil Habasyah. Kata Ummu Abdillah binti Abi Hatmah ini, demi Allah, kita ketika itu mempersiapkan diri untuk hijrah ke Habasyah. Jadi Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk hijrah itu pada tahun ke-5 Hijriah dan tahun ke-6 Hijriah kira-kira. Itu hijrah yang pertama dan yang kedua. Karena Rasul melihat kehidupan di Mekah sudah sangat sulit. Ini tentunya sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita lagi siap-siap nih mempersiapkan onta kita, mempersiapkan kendaraan kita untuk hijrah ke Habasyah. وقد ذهب عامر بن ربيعه في بعض حاجتنا. Kata Ummu Abdillah, suamiku ketika itu Amir bin Abdillah lagi pergi untuk mengambil sesuatu yang berkaitan dengan keperluan kita. إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه. Dalam kondisi aku siap-siap dan aku menanti suamiku sendirian nih Ummu Abdillah, ketika itu datang Umar bin Khattab berdiri di depanku. Umar yang begitu kerasnya, begitu semangatnya menyiksa orang-orang yang masuk Islam, tatkala itu berdiri di depan Ummu Abdillah. Qalat wa kunna nalqa minhu min al-bala'i adhan lana wa shiddatan 'alaina. Kata Ummu Abdillah, dan kita biasa tuh mendapatkan siksaan, mendapatkan perlakuan kasar dari Umar bin Khattab. Ini ucapan Ummu Abdillah. Qalat faqal. Dalam kondisi itu Umar datang tuh, mungkin pikirannya Ummu Abdillah, ini Umar datang untuk melukai dia, datang untuk menyakiti dia seperti yang dia lakukan sebelum itu. Faqal, innahu lilintilaq ya Ummu Abdillah. Umar bertanya kepada Ummu Abdillah, wahai Ummu Abdillah, ini persiapan untuk pergi, persiapan untuk meninggalkan kota Mekah. Qultu na'am. Kata Ummu Abdillah, iya betul. Wallahi lanakhrujanna fi ardin min ardillah id adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja. Kata Ummu Abdillah, benar, kita akan pergi. Demi Allah, kita akan pergi menuju ke bumi, dari bumi-bumi Allah. Karena kalian telah melukai kami, kalian telah menyiksa kami, kalian telah menyakiti kami, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami jalan keluar. Qalat faqal sahibakumullah. Umar mengatakan, ketika ucapan yang dilontarkan Ummu Abdillah tentang penyebab dia meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat rezeki mereka, Umar mengatakan hanya bisa berkata sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian, kata Umar. Lalu Umar pergi. Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun arah. Kata Ummu Abdillah, aku melihat di Umar bin Khattab kelembutan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di ucapan dia ya, yang biasanya kasar, dia bertanya, apakah aku akan pergi, Ummu Abdillah? Kemudian ucapan Umar, semoga Allah menemani kalian. Kata Ummu Abdillah, aku melihat kelembutan di diri Umar yang sebelumnya belum pernah aku lihat. Thumman saraf. Waqad ahzanahu fima ara khurujuna. Kata Ummu Abdillah, lalu Umar Khattab pergi. Dan aku berlihat Umar sedih. Kesedihan itu disebabkan karena perginya kita meninggalkan kota Mekah. Qalat faja'a Amir bihajatihi tilk. Lalu suaminya Amir bin Rabi'ah datang membawa keperluan kita. Faqultu lahu ya Aba Abdillah. Maka kata Ummu Abdillah kepada suaminya Amir bin Rabi'ah, wahai Abu Abdillah, lau ra'aita Umar anifan wariqatahu wa huznahu alaina. Subhanallah. Kata Ummu Abdillah, wahai Abu Abdillah, andai kata kau melihat tadi itu bagaimana kelembutan Umar, bagaimana kesedihan Umar atas pergian kita dari kota Mekah. Maka suaminya berkata, qal atami'ti fi islamihi? Qalat na'am. Apakah engkau berharap Umar itu masuk Islam? Apakah engkau ada dalam artian ambisi, keinginan Umar itu bisa masuk Islam? Qalat na'am, iya. Subhanallah. Kita lihat bagaimana optimisme yang ada di diri Ummu Abdillah dan pesimis yang ada di diri suaminya. Ini suami istri, yang satu optimis, yang satu pesimis. Lalu apa kata suaminya? La yuslim hatta la yuslim alladhi ra'aiti hatta yuslima himarul khattab. Kata Amir bin Rabi'ah, itu yang kau lihat tadi itu gak bakal masuk Islam sampai himarnya Umar, sampai keledainya Khattab bin Khattab masuk Islam, baru Umar itu masuk Islam. Subhanallah. Kata istrinya, ya'san minhu lima kana yara min ghildatihi wa qaswatihi. ya keputusasaan yang ada di diri Amir bin Rabi'ah, karena dia melihat Umar begitu kasarnya kepada kita. Mana mungkin dia masuk Islam orang yang seperti itu? Tapi sekali lagi, yang punya hati itu Allah Jalla Jalaluh. Yang memiliki jiwa manusia adalah Sang Pencipta. Allah lah muqallibul qulub. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami di atas agama. Dan ternyata subhanallah, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan Umar masuk Islam. Umar ketika masuk Islam disebutkan oleh Abdullah bin Umar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sirah, lama aslama Umar qala ayyu quraishin anqal lil hadith. Ketika Umar masuk Islam, Umar bertanya, siapa nih di antara orang-orang Quraisy, mungkin yang bahasa sekarangnya itu ember, tahu tuh ember, paling kalau ngomong tuh kemana-mana tuh, dapat satu berita langsung ya, bocor kemana-mana tuh. Dia paling mudah menyebarkan isu. Maka dikatakan Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Jadi di kampung-kampung kan ada mesti itu orang-orang yang ya pandai menyebarkan berita. Faghada alaih. Kata Abdullah bin Umar, maka Umar pergi menjumpai Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kata Abdullah, wa ghadawtu atba'u atharahu wa andur ma yaf'al wa ana ghulamun aqilu kullama ra'ait. Kata Abdullah bin Umar, maka aku ngikutin bapakku. Bapakku itu mau berangkat kemana tuh diikuti. Aku tahu, aku faham. Masih kecil Abdullah bin Umar. Karena kita tahu bahwasanya Abdullah bin Umar ketika perang Uhud umurnya sekitar 14 tahun ketika itu, karena Nabi melarang dia untuk ikut perang pada waktu itu. Jadi pada tahun ke-6 kenabian mungkin umurnya 7 tahun atau 8 tahun Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, aku faham, aku yang aku lihat, aku bisa faham dan aku bisa mengingat. Lalu bapakku mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi dan berkata kepada, "A'alimta ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Jamil, tahu enggak kau kalau aku ini udah masuk Islam? Aku ini udah masuk ke agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal fa wallahi ma raja'at. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar, itu Jamil tidak bertanya kepada Umar tentang apa yang dikatakan Umar. Kan ada orang, kalau ada orang berbicara kadang-kadang dia ingin memastikan ya, benar kau seperti itu? Enggak, jarin nih. Hatta qama yajru ridahu. Tahu-tahu Jarir itu langsung berdiri, pergi menyeret selendang. Wattaba Umar, wattaba'tu ana. Umar jalan di belakangnya Jarir, Jamil, dan aku pun jalan di belakangnya Umar bin Khattab. Lalu Jarir berangkat ke Masjid Al-Haram. Di pintu masjid Jarir menjerit, berteriak dengan suara yang paling keras yang dia miliki, mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu lagi duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Jadi mengatakan, ala, Jamil mengatakan, ala inna ibnul Khattab qad saba. Ibnul Khattab nih sudah keluar dari agamanya, sudah kafir, kata dia. Yaqulu Umar min khalfihi. Maka Umar berkata, menimpali perkataan Jalil ini, kadzab, bohong tu Jalil. Walakinni qad aslamtu wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Enggak benar tu, dia bohong. Tapi aku ni masuk Islam dan aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalal, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka ketika itu orang-orang Quraisy itu pada berdiri datang ke Umar, ngeroyok Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga datang Al-Wa'il bin As menyelamatkan Umar bin Khattab. Ini yang akan kita baca dalam kitab Sahih Bukhari. Hadatsana Yahya bin Sulaiman قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار. Ketika Umar bin Khattab berada di rumah dalam kondisi Umar takut, khawatir. Kenapa? Setelah kejadian Umar mengumumkan keislamannya itu, Umar kan dikeroyok. Puluhan orang yang ngeroyok Umar. Sampai Umar babak belur dan mereka pun babak belur. Orang-orang yang ngeroyok Umar bin Khattab. Lalu datang Al-Wa'il bin As menyelamatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bainama huwa fid dari khaifan. Dalam kondisi Umar ketakutan, idh ja'ahu Al-As bin Wa'il. Bukan Wa'il bin As ya, tapi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia adalah orang yang paling dihormati dari Bani Sahm. Dari orang-orang Quraisy. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Bapaknya Amr bin As. Sahabat Nabi Amr bin As ni. Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah ayahnya Amr bin As. Abu Amr wa 'alaihi hullatu hibarin wa qamisun makfufun biharir. Dalam kondisi ya orang-orang terhormat dulu, pakaiannya adalah pakaian-pakaian kebanggaan mereka. Jadi yang dipakai oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah pakaian kutun dari katun dari Yaman, dan ada di tangannya itu pinggirannya terbuat dari sutra. Wa huwa min Bani Sahm wa hum hulafa'una fil jahiliyah. Dan dia dari Bani Sahm, dan Bani Sahm ini dengan Bani Adi adalah sekelompok yang saling berjanji untuk menolong, untuk membantu, untuk saling melindungi. Faqala ma balu? Maka bertanyalah Al-As bin Wa'il kepada Umar bin Khattab. Ma balu? Kenapa engkau kok kelihatannya khawatir gitu kan? Mungkin setelah kejadian tadi. Qala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslamtu. Itu orang-orang Quraisy. Mereka mengklaim kalau mereka akan membunuhku kalau aku masuk Islam. Jadi ini masuk Islam Umar bin Khattab, seakan-akan mereka akan membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Qala la la sabila ilaik. Kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi, enggak bakal dia bisa membunuh. Enggak ada jalan mereka untuk membunuh. Itulah fanatisme golongan ya. Kita melihat kelompok-kelompok model sekarang lah, kita lihat sebagian ormas ya. Bagaimana fanatisme mereka, bagaimana loyalitas mereka. Terkadang mereka enggak tahu hak apa batil, yang penting dari kelompok mereka, dari grup mereka, dari teman mereka, mereka enggak ada urusan. Dan ini yang terjadi di masa jahiliyah. Al-As bin Wa'il As-Sahmi masih kafir. Tapi ketika Umar bin Khattab dari sekutu dia yang masuk Islam dan orang-orang hendak melukai dia, katakan enggak bisa mereka melukaimu. Enggak bakalan bisa. Itu asabiyah, loyalitas yang ada di masa itu. Lalu ba'da'an qalaha amin. Kata Umar bin Khattab, setelah As mengatakan hal itu, aku merasa aman. Yang awalnya takut mengkhotob sejak kejadian orang-orang mau membunuh Umar, yang ngeroyok Umar, maka aku merasa tenang. Fa kharajal As fa laqiya an-nas qad sala bihimul wadi. Lalu As bin Wa'il keluar dari rumah Umar, pergi meninggalkan rumahnya, tahu-tahu lembah itu sudah penuh dengan air yang mengalir. Mungkin setelah hujan di tempat lain ya. Maka biasanya di Arab itu banyak lembah-lembah kering, baru ada airnya ketika musim hujan. Faqala aina turidun. Di situ Al-As bertemu dengan orang-orang yang lagi jalan. Ditanya, aina turidun, kalian mau ke mana? Kata dia, apa disebutkan di sini, nuridu hadza ibn al-Khattab alladhi saba. Kita mau nih, kita mau membunuh Umar bin Khattab yang masuk Islam tuh, kata dia, yang telah kufur dia itu. Qala la sabila ilaih. Kalian enggak bisa untuk mendatangi Umar bin Khattab atau menyakiti Umar bin Khattab. Fakarna. Maka orang-orang tuh yang awalnya datang ya berbondong-bondong mereka, lalu mereka pulang meninggalkan tempat Umar bin Khattab untuk pulang ke rumah mereka. Ini salah satu kehormatan kemuliaan Islam setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kan Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang juga dulunya memerangi Islam, dia pun mendukung Umar bin Khattab yang masuk Islam. Kemudian di riwayat lainnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah, haddatsana Sufyan qala Amr ibn Dinar sami'tuhu qala qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma aslama Umar ijtama'a an-nas 'inda darih. Ketika Umar masuk Islam, orang-orang kumpul di rumahnya. Ya tadi itu kejadian ketika Al-As bin Wa'il keluar dari rumah Umar, melihat orang-orang pada kumpul tuh hendak membunuh Umar. Faqalu saba Umar, mereka berkata Umar telah keluar dari agama mereka, telah kufur. Wa ana ghulamun fawqa dhahri baiti. Aku, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika itu dalam kondisi ada di atas rumah. Biasanya rumah orang Arab tuh modelnya kan kotak-kotak, kayak model bangunan Ka'bah tuh modelnya seperti itu. Nah, di atas rumahnya itu biasanya mereka bisa untuk naik, mereka di situ ya model loteng ya, seperti itu rumah mereka. Aku ada di atas rumah itu, aku kecil ketika itu. Faja'a rajul alaihi qaba'un min dibash. Tiba-tiba datang seorang dengan pakaian yang qaba, ini pakaian yang di atas pakaian, model jas lah kalau sekarang itu, yang terbuat dari sutra. Faqala qad saba Umar. Famadzak? Orang-orang mengatakan Umar telah keluar dari agamanya. Famadzak? Ada apa kalian? Fa ana lahu jar. Aku pelindungnya Umar bin Khattab. Qala faraitu an-nas tasaddau. Setelah orang itu mengatakan aku yang melindungi Umar bin Khattab, maka orang-orang pada bubar, pada buyar dari sana, mereka meninggalkan rumah Umar. Faqultu man hadza? Lalu aku tanya, siapa tuh orang tadi tuh yang ngomong itu? Qalul As bin Wa'il. Dia adalah As bin Wa'il. Subhanallah jemaah. Sekali lagi, Al-As bin Wa'il termasuk yang mendukung dakwah dalam kondisi dia kafir. Karena apa? Karena faktor asobiyah, karena faktor fanatisme golongan saja. Sebagaimana Abu Talib paman Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau belain Nabi, beliau mendukung dakwah Nabi, padahal beliau tidak masuk Islam. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsani Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibn Wahab qala haddatsani Umar anna Saliman haddatsahu an Abdullah bin Umar qala ma sami'tu Umar li syai'in qat yaqulu inni la adhunnuhu kadza illa kana kama yadhun. Kata Abdullah bin Umar, tidak pernah aku mendengar Umar berkata kayaknya akan seperti ini. Umar mengira akan terjadi seperti ini, kecuali apa yang diduga Umar itu terjadi. Kan memang Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi yang mereka muhaddatsun, yang mereka mendapatkan ilham dari Allah SWT. Wa in yakun fi ummati fa Umar. Kata Nabi, kalau ada di umatku yang mendapatkan ilham, maka Umar bin Khattab. Jadi Umar mengira sesuatu, mengatakan sesuatu, dan ternyata terjadi apa yang dikira Umar. Firasat-firasat Umar benar. Ini kata Abdullah bin Umar. Bainama Umar jalisun, idh marra bihi rajulun jamilun. Ketika Umar sedang duduk, tahu-tahu lewat di depannya seorang lelaki yang tampan. Faqala Umar, laqad akhta'a dhanni aw inna hadha 'ala dinihi fil jahiliyah aw laqad kana kahinahum alayya ar-rajul. Umar bin Khattab melihat ada orang lewat, kata dia, persangkaanku salah, dugaanku salah nih. Aw inna hadha 'ala dinihi fil jahiliyah. atau orang ini berada di atas agama pada waktu masa jahiliyah, orang ini dulu adalah dukunnya mereka pada masa itu. Ali ar-rajul panggil tuh orang itu, kata Umar Khattab, fadu'iya lahu, maka dipanggil orang itu untuk menjumpai Umar Khattab. Faqala lahu dhalik, faqala ma ra'aituka al-yawm ustuqbila bihi rajulun muslim. Ini kejadian setelah ya setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, kejadian di Madinah kemungkinan, karena Umar bin Khattab menyuruh orang itu manggil. Ini orang yang dipanggil, dia mengatakan, aku tidak melihat seperti hari ini seorang muslim itu disambut, kata dia. Kok tahu-tahu dipanggil seperti itu? Kan Umar tadi, Umar menyangka nih orang ini dulunya dukun nih di masa jahiliyah. Dari tampangnya, dari wajahnya, maka dipanggil orang itu untuk menghadap Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Apakah ketika itu Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Qal fa inni a'zimu 'alayka illa ma akhbartani. Kata Umar bin Khattab, aku minta kepada kau dengan sungguh-sungguh memerintahkan kau informasikan kepada aku tentang kau dulu di masa jahiliyah. Qala kuntu kahinahum fil jahiliyah. Benar. Aku dulu dukun mereka pada masa jahiliyah. Prasangka Umar kalau orang ini dukun dulunya. Ternyata betul. Padahal dia sudah masuk Islam. Qala fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuk. Kata Umar bertanya, dulu tuh waktu kau jadi dukun tuh, apa hal yang paling mengherankan, informasi yang paling mengherankan yang kau dapat dari jin perempuanmu tuh? Kan dukun ini bersyarikat dan bersekutu dengan jin. Jin yang memberikan informasi-informasi kepada dukun itu. Maka Umar bertanya, apa hal yang paling mengherankan, yang paling menakjubkan, sebuah informasi yang kau dapat dari jin perempuanmu? Kenapa Umar mengatakan jin perempuannya, bukan jin lelakinya? Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, maksudnya biasanya memang yang datang kepada dukun lelaki adalah jin perempuan. Dan yang biasa datang kepada dukun perempuan, maka jin lelaki, karena mereka saling memberikan manfaat seperti itu. Itu pada penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar. Qala bainama ana yawman fis suq ja'atni a'rifu fiha al-faza'. Suatu hari ketika aku di pasar, jinku itu datang dalam kondisi ketakutan. Faqalat alam tar jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuqaha bil qilasi wa ahlasiha. Kata dia, kau tahu enggak? Kau melihat enggak? Nih, bagaimana jin dengan keputusasaan mereka, dengan pesimisme mereka setelah mereka pada awalnya mereka terus datang ke manusia memberikan informasi, ya, berita-berita gaib, mungkin jin itu tiba-tiba meninggalkan kota, mereka pergi ke tempat-tempat yang sepi, kata dia. Qala Umar, sadaq, benar yang dikatakan dia. Bainama ana naimun, apa yang dikatakan oleh dukun ini, mantan dukun ya dulu ya, Umar mengatakan benar. Karena kejadian itu terjadi dengan Umar bin Khattab juga. Apa kata Umar? Sadaq, baina ana naimun inda aliyatihim. Suatu hari ketika aku tidur, dia di tempat patung-patung mereka tuh. Ija'a rajulun bi'ijlin fadzabahu. Umar ya, antara tidur dan tidak tidur ya, Umar melihat ada seorang lelaki yang membawa ijil, membawa anak sapi dan disembelih. Fasaraha bihi sarihun lam asma' sarihan qat ashadda sautan minhu. Tahu-tahu ada yang menjerit kepada orang itu yang menyembelih, yang menyembelih anak sapi itu dengan suara yang aku belum pernah mendengar orang menjerit seperti itu, kata Umar. Yang suaranya begitu keras teriakannya. Yaqulu ya jalih amrun najih rajulun fasihun yaqulu la ilaha illa anta. Dikatakan di situ artinya, nah, artinya ya Julaih di sini, apa kata? Naam, al-Julaih maknanya al-waqih al-mukafih bil adawa. Yaitu orang yang kasar, yang hubungannya kotor, yang dia menunjukkan ke permusuhan dia, itu artinya ya Julaih. Dikatakan amrun najih, ada satu perkara yang bakal sukses, yang bakal berhasil. Rajulun fasih. Rajulun, ada orang yang fasih, ada orang yang berucap dengan ucapan yang begitu jelasnya. Yaqul, dia mengatakan la ilaha illa anta. Orang itu mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Fawathabal qawm. Maka orang-orang yang mendengar jeritan itu tahu-tahu pada berdiri semua. Mereka pada bangkit, mereka lompat. Qultu la abrahatta ala ma wara'a hadha. Aku tidak akan pergi sampai aku tahu ada apa di balik ini. Kata Umar, thumma nabda ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah. Faqumtu fama nashibna an qila hadha nabi. Suara itu enggak tahu suara itu dari mana, itu suara jin. Karena enggak tahu orang yang mengatakan ya jalih atau ya julaih. Ya jalih dikatakan wahai orang yang menampakkan pemusuhannya, bahwasanya akan ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Umar mengatakan tiba-tiba tidak berapa lama kita tahu ada orang yang mengaku nabi, yang dikatakan dia adalah nabi, itu Rasulullah SAW. Ini tentunya Umar mengatakan sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan sebelum nampaknya kenabian Rasulullah SAW. Kemudian di hadis yang terakhir Umar mengatakan, Imam Bukhari mengatakan hadatsani Muhammad ibn Musanna qala hadatsani Yahya qala hadatsani Ismail hadatsani Qais qala sami'tu Sa'id ibn Zaid yaqul al-qaum law ra'aytuni muthiqi Umar al-Islam ana wa ukhtuhu wa ma aslama walau anna ahadan in qabbali ma sana'tum bi Utsman lakana mahquqan ayyan qab. Ini hadis sudah kita baca tentang bagaimana Sa'id bin Zaid bersama saudaranya Umar, istrinya dia itu diikat oleh Umar bin Khattab. Dari hadis sebelumnya kita melihat bagaimana jin itu juga mengikuti perkembangan informasi langit. Kita kalau baca surat Al-Jin, bagaimana sebagian jin masuk Islam ya, yang dulunya mereka itu bisa mendengar berita-berita. Jadi jin itu cari informasi di langit, kemudian dia sampaikan ke dukun-dukun. Setelah datangnya atau diutusnya Rasulullah SAW, udah gak bisa lagi mereka. Nah, barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, bagaimana masuk Islamnya Umar itu melalui proses. Proses yang cukup panjang ya, setelah 6 tahun. Tapi sebelum diutusnya Nabi, Umar bin Khattab telah mendengar informasi tadi. Yang dia katakan ada suara yang mengatakan akan ada Nabi, akan ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan prasangka Umar benar ternyata. Ada Nabi nanti. Yaitu Rasulullah SAW, dan Umar akhirnya mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk ke bab pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, apakah kita yang sudah Islam dari lahir mesti mengucapkan syahadat lagi? Jazakumullah khairan. Dari Ilham di Rokan Hulu. Barakallahu fiik. Kita setiap hari mengucapkan syahadat. Salat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita selalu mengucapkan semua macam syahadat. Jadi orang yang sudah masuk Islam sudah tidak perlu lagi, karena dia sudah diislamkan oleh orang tuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fitrah ini maksud fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassirani. Jadi kekufuran itu adalah perkara yang datang. Tapi seorang hamba pada hakikatnya dilahirkan muslim dia. Bapaknya yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Majusi, dan yang membuat dia Nasrani. Tapi pada hakikatnya dia dilahirkan dalam kondisi alal fitrah itu, yang tadi fitrah yang dimaksud adalah Islam, tauhid dia. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan tadi katakan, assalamualaikum Ustaz, benarkah keislaman Umar itu berkat kemauan dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Zahra Banyuwangi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang yang memiliki posisi penting. Kalau masuk Islam salah satu di antaranya, maka agama ini akan kokoh. Agama ini akan mulia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya itu tidak mengatakan masukkan Umar kepada Islam, tidak. Nabi mengatakan Allahumma a'izzal islami bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang ini yang lebih engkau cintai. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Abu Jahal. Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhaimin di Belilas Riau, masya Allah. Yang termasuk Ustaz Syafiq Reza, ketika Anda sudah meyakini bahwa salat tarawih yang dikerjakan Nabi 8 rakaat, sementara masjid yang ada melaksanakan tarawih 20 rakaat, apa yang harus Anda lakukan? Apakah tetap mengikuti atau membuat jamaah sendiri dengan teman-teman yang sekeyakinan? Terima kasih. Barakallahu fiik. Jadi, pemirsa Insan TV dan kaum muslimin dimanapun antum berada, berkaitan dengan salat tarawih ini, permasalahan ini adalah permasalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi semuanya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa sholatnya Nabi itu 11 rakaat. Ya, 8 rakaat plus 3 witir umpamanya. Itu sholat Rasulullah SAW. Mungkin ada riwayat menambahkan 13 rakaat sholat Rasulullah SAW. Enggak ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang terjadi khilaf, apakah boleh menambah lebih dari itu? Karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan batasan rokaat untuk sholat tarawih kecuali dari amal beliau. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Wahai Rasulullah, bagaimana sholat malam itu? Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau jawab, mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua. Fa'idha khushitul fajra, fa'utir biwahida. Kalau kau takut subuh, maka witir satu rokaat. Tutuplah dengan witir, kata Nabi. Jadi berkaitan dengan ini, kita boleh, para ulama, jumhur ulama mengatakan, diperbolehkannya menambah lebih dari 11 rakaat. Walaupun yang lebih utama, kalau kita bisa, 11 rakaat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun jumhur ulama mengatakan, boleh lebih dari itu, karena perbuatan para sahabat pun menunjukkan bahwasanya mereka lebih dari itu, riwayat-riwayat para sahabat sholat. Ada yang 20 rakaat umpamanya, ada yang lebih dari itu pun. Jadi tidak ada batasan tertentu sebenarnya untuk pelaksanaan sholat tarawih. Kalau umpamanya kita mau, kita lebih mantap saat ana mau ngikutin Nabi Muhammad SAW, mau yang 11 rakaat, silahkan, fadol, gak masalah. Tapi jangan sampai kita dalam masalah yang seperti ini menvonis orang bahwasanya mereka salah ya. Karena tidak ada yang mengatakan ya, sepanjang yang ana tahu, bahwa sholat tarawih 20 rakaat yang lebih itu dikatakan bid'ah. Tidak. Karena itu telah dilakukan oleh para sahabat dan Nabi sendiri memberikan ruang untuk menambah dari 11 rakaat. Tapi kalau kita bisa seperti Nabi 11 rakaat tentunya lebih utama. Lebih utama Rasulullah SAW sholat satu rakaat aja yang beliau baca adalah 4 juz Al-Quran. Bayangkan satu rakaat 4 juz. Tentu kita lihat di Masjidil Haram ya, sampai sekarang mereka sholatnya tetap 21 rakaat atau 23 ketika di malam-malam akhir dari 10 malam terakhir Ramadan, sholat mereka jadi berapa? Jadi 33 rakaat. Jadi pada hakikatnya masalah ini masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat, karena memang Rasulullah SAW memberikan ruang di sana dengan mengatakan sholat malam itu dua-dua, kalau kau takut subuh maka witir satu rakaat. Kalau umpamanya dikatakan tadi, boleh enggak ana mau sholat ya, umpamanya di sebuah masjid kita mau sholatnya 11 rakaat, tafadhol ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mungkin saat kita mau sholat di masjid, umpamanya di musola, mau sholat 11 rakaat, kemudian sholat tarawih juga tidak harus berjamaah, enggak. Bisa seorang itu sholat di rumahnya sendirian, umpamanya, bersama keluarganya, walaupun yang lebih afdal, menurut pendapat sebagian ulama seperti Syekh bin Uthaymin, dilaksanakan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan apabila benar yang Anda katakan ini, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah atau kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merilai program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Islam menjelaskan dengan terang akan perkara semangat di atas ikatan keimanan di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kami insan media dakwah bersedia menyalurkan donasi bantuan Anda untuk saudara Muslim Rohingya di posko Aceh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Salurkan bantuan donasi Anda untuk saudara Muslim Rohingya di posko Kuala Langsa Aceh Timur dan Lapang Aceh Utara. Sisihkan sebagian rezeki Anda dengan mendonasikan berupa dana bantuan. Dapat Anda transfer melalui rekening Insan Media Dakwah di Bank Mandiri Syariah, Kantor Cabang Pasar Rebo, di nomor 703-11-81016. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Sisihkan sebagian rezeki Anda dengan mendonasikan berupa dana bantuan. Dapat Anda transfer melalui rekening Insan Media Dakwah di Bank Mandiri Syariah, Kantor Cabang Pasar Rebo, di nomor 703-11-81016. Kirimkan dana bantuan Anda dengan menyertakan angka unik 500 di belakang jumlah donasi Anda. Dengan contoh donasi sebagai berikut. Anda mendonasikan dengan jumlah uang Rp200.000, maka Anda mentransfer dengan jumlah nominal Rp200.500. Agar memudahkan kami dalam menentukan donasi khusus untuk saudara Muslim Rohingya. Kemudian, Anda juga dapat mengkonfirmasi dana bantuan Anda melalui nomor 0812-1888-1153. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Surah Al-Falaq, surat ke-113, ayat 1-5. جوامع الكلم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Untaian hadis. Hidup berputar di antara dua keadaan. Hidup terkadang begitu indah. Namun, plastik tidak jarang juga. Plastik 1 kilonya kena berapa, Pak? 500. 500 rupiah? Iya. Sehari bisa dapat berapa kilo, Pak? 1 kintal. Kalau yang bersih atau beling? Beling 400. 400? Ya, per kilo. Kalau bersih 2.000. Oh, 2.000. 2.5 yang baik. Dipenuhi ujian dan cobaan. Namun, apapun yang terjadi, tetaplah kebaikan untuk seorang Muslim. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Segala keadaan yang dialaminya merupakan kebaikan. Apabila dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia tertimpa keburukan, maka dia bersabar, dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pagi yang cerah. Fajar menyingsing, matahari pun menampakkan dirinya. Benar-benar pagi yang membawa keceriaan, pagi yang cerah. Seorang mukmin hendaknya menggunakan masa pagi ini, waktu pagi ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, dan beraktivitas mencari nafkah. Ya, memulai aktivitas-aktivitasnya di pagi hari. Janganlah dia sia-siakan dan lewatkan waktu pagi. Mengapa kita harus tidur pagi? Bangun setelah sholat subuh, kita mengerjakannya berjamaah di masjid, lalu setelah itu kita kembali tidur. Itulah suatu perkara yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, burika li ummati fi bukuriha. Diberkati umatku ini pada waktu paginya. Maka gunakanlah masa pagi ini, yang pertama tentunya untuk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah tadi pagi, ketika kita bangun pagi menjelang fajar, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, doa kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keafiatan pada jasadku, mengembalikan kepadaku ruhku, mengembalikan ruhku kepada jasadku, dan mengizinkan aku, memberi izin kepadaku, masih memberikan kesempatan kepadaku untuk mengingatnya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita baca ketika kita bangun dari tidur kita, untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup untuk kita, masih memberikan waktu kepada kita, dan itu merupakan karunia dan nikmat yang sangat besar. Coba lihat berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan waktu, dengan kelapangan yang Allah berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia terpedaya, tertipu, yaitu nikmat sihatu wal farak, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Biasanya pagi-pagi itu kita banyak waktu luang dan waktu lapang berzikir kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud biasa setelah mengerjakan salat subuh, ia duduk di tempat salatnya hingga matahari terbit. Bahkan ada satu keutamaan, yaitu mengerjakan salat isyraq, yaitu ketika matahari sudah terbit mengerjakan 2 rakaat salat isyraq yang pahalanya sama seperti umrah, luar biasa. Inilah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada waktu pagi ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burikali ummati fi bukuriha." Diberkati umatku itu pada waktu paginya. Coba lihat burung. Burung terbang dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan perutnya lapar, kosong, dan kembali pada sore hari dalam keadaan perutnya kenyang, terisi. Nah, itu burung. Belajarlah dari burung bagaimana mereka mencari nafkah dan menggunakan waktu pagi untuk beraktivitas, untuk mencari nafkah. Janganlah kita sia-siakan dengan tidur misalnya, atau kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Ya, sungguh merugi. Perawi hadis ini, yaitu Sakhar Al-Ghamidi, dia adalah seorang pedagang, dan dia biasa mengirimkan barang-barang dagangannya pada pagi hari, dan dia adalah seorang pedagang yang sukses. Dia memperoleh keuntungan yang besar, laba yang besar dari perdagangannya, dari perniagaannya, karena dia menggunakan waktu pagi. Coba lihat pedagang yang buka kedainya, tokonya pagi hari. Pelanggan datang dan mengetahui, nah ini toko pagi-pagi sudah buka. Tapi bagaimana kalau keadaan sebuah toko yang jam 10 pagi belum buka juga, bahkan menjelang zuhur baru buka, bahkan setelah zuhur belum juga buka, bagaimana dia akan mendapat keuntungan dan laba? Maka kejarlah keberkahan itu pada pagi hari. Karena Nabi mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Nabi berdoa untuk umatnya, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Demikian juga Nabi mengatakan, "Burikali ummati fi bukuriha." Diberkati umatku ini pada pagi harinya. Maka gunakanlah kesempatan pagi hari ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita tadi berdoa, "Wa adzina li dzikrihi." Dan telah mengizinkan aku, memberikan kesempatan kepadaku untuk berzikir kepadanya. Ya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengembalikan ruh ke jasad kita, memberikan kita keafiatan, bangun tidur kita sehat wal afiat, dapat menghirup udara segar, dapat melanjutkan perjalanan hidup kita. Ini adalah waktu, sungguh merugi kita apabila kita tidak gunakan itu untuk kebaikan-kebaikan bagi kita, ya, melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kebiasaan yang buruk, ya, pada sebagian orang, yaitu suka tidur pagi. Padahal sebagian ulama mengatakan, ya, khawat mengatakan bahwa tidur pagi itu adalah satu kebodohan, kedunguan. Ya. Coba lihat orang yang tidur pagi, dia malas. Ya, tidur pagi, orang yang membiasakan tidur pagi itu, ya, dia akan malas. Ya, malas beraktivitas, maunya tidur saja sampai sore hari. Nah, demikian. Jadi tidak ada satu gairah di dalam beraktivitas. Ya, belum lagi keberkahan yang sudah diambil oleh orang banyak. Ya, coba lihat, ya, manusia berlomba-lomba untuk, ya, melanjutkan perjalanan hidup mereka. Ya, mencari kebaikan bagi mereka, baik itu dunia maupun akhirat. Pada pagi hari, sementara kita terlelap, ya, dibuai mimpi. Nah, maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, gunakanlah waktu pagi itu sebaik-baiknya. Keberkahan ada pada waktu pagi, ya, keberkahan ada pada waktu pagi. ya gunakanlah untuk berzikir kepada Allah, ya. Zikir pagi jangan lupa, karena ada dua zikir yang Allah dianjurkan kepada kita, zikir pagi dan petang, ya. Gunakanlah itu untuk memulai aktivitas kita, mencari nafkah, menuntut ilmu, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Jangan habiskan waktu pagi itu untuk tidur atau bermalas-malasan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan kepada pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberkati, mendapat berkat pada pagi hari. Ya, menjadi umat Muhammad yang diberkati pada pagi harinya, meraih kesuksesan ya di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Mulk ayat 1-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Kemudian pandangilah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaaha rujuman lish-shayaatin wa'atadna lahum 'adzaabas-sa'iir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Mereka menjawab, benar ada,